kebaikan-kebaikannya. Jazilul mughirat. Nah, ini banyak mulia kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Wal majd, artinya al majd, si'atul awsaf wa 'azamatuha, yakni luasnya sifat-sifat yang dicakup oleh kata tersebut dan yang paling mulianya, paling agungnya. Qala wa ahaqqu kalamin yusafu bihadha. Hadzal Qur'an alladhi qad ihtawa 'ala 'ulumil awwalin wal akhirin alladhi hawa minha min al-fasaha akmaluha wa min al-afad ajzaluha. Dan yang paling berhak untungnya ini perkataan yang disifati dengan sifat seperti ini adalah Al-Quran ini, yang di dalamnya berisi ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu orang-orang yang datang belakangan, yang juga mengandungi berisinya di dalamnya terdapat kefasihan yang paling sempurna. Ini kefasihan tersebut, ini artinya kejelasan penyampaian makna, bukan fasih. Itu mungkin kalau kita bayangkan kita fasih itu ya ini makharij, bukan sebatas itu, tapi maknanya ini fasaha di sini, dia ini apa namanya, penyampaian runtut kemudian jelas dan luas maknanya. Karena kadang menjadi mana yang ingin apa namanya satu kalimat yang pendek itu bisa diuraikan dengan panjang, atau kan kata-kata yang mungkin bayangan kita adalah sulit dan luas, tapi itu diungkap dengan karniani yang singkat. Qala wa min al-fadhi ajzaluha. Sehingga ini apa? Yani lafaz-lafaz dan dalil lafaz-lafaznya yang paling mulianya, paling agungnya. Seperti disebutkan oleh beliau di sini dengan tentang tafsir kalimat al-majid. Karena al-majid itu maknanya sangat sangat luas. Qala wa min al-ma'ani a'amuha wa ahsanuha. Dan makna-makna yang ada di dalamnya yang paling umum mencakup, yang paling menyeluruh dan yang paling baiknya. Wa hadha mujibun li kamali ittiba'ihi wa sir'atil inqiyadi lahu wa syukrillahi 'ala minnatihi bihi. Dan ini semua dengan adanya sifat-sifat Al-Qur'an seperti ini mestinya itu mengharuskan hati menjadi sebuah tuntutan konsekuensi, yang juga artinya disamping sebagai berita bahwa orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang paling sempurna sikap ittiba'nya kepada Al-Qur'an, dan seharusnya juga lebih cepat untuk segera tunduk kepada Al-Qur'an dan bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan melalui Al-Qur'an tersebut. Qala walakin aktsarun nas la yaqdiruni 'amallahi qadraha. Akan tetapi kebanyakan manusia, hampir semua anjir kebanyakan manusia, ini artinya mayoritas manusia, mereka tidak memuliakan, tidak melebih, tidak menilai, memandang apa namanya nikmat Allah dengan semulia-mulianya, tidak mengagungkannya dengan sebaik-baiknya, tidak pandai apa mengukur betapa besar nilai nikmat-nikmat tersebut. Walihada qala ta'ala bal ajibu, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang merasa heran. Ai al-mukadzibuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengingkari beliau, mengingkari sallallahu alaihi wasallam, itu mengiranya, ini merasa aneh. Anja'ahum mundzirun minhum, merasa aneh kalau datang seorang pemberi peringatan di antara mereka, baik itu di antara mereka sebagai manusia apalagi di kalangan kabilah mereka. Ayunzirhum ma yadurhum, yakni yang mengingatkan mereka apa yang merugikan mereka, yang akan menimbulkan mudarat bagi mereka. Wa ya'muruhum bima yanfa'uhum, mereka merasa aneh ada orang yang memberikan perintah kepada mereka sesuatu yang memberikan manfaat sebetulnya kepada mereka. Wa huwa min jinsihim, padahal dia termasuk golongan mereka sendiri, dari sebangsa mereka, suku mereka. Wa yumkinuhum at-talaqqi min anhu, yang memungkinkan mereka untuk menerima dari beliau. Wa ma'rifatu ahwalihi wa sidqihi, dan memahami, mengenal keadaan-keadaan beliau dan kejujuran-kejujuran beliau. Dan ini telah mereka buktikan. Hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak di awal-awal beliau menyampaikan kepada mereka, seandainya mereka apa namanya beliau memberitakan ada pasukan yang menyerang mereka dari balik bukit Safa, beliau berdiri di sana, mereka mengakui kebenaran itu. Bahkan saat Rasulullah dalam keadaan juga sudah menyampaikan mereka memusuhi Rasulullah SAW dalam dakwah beliau. Itu mereka masih menitipkan barang-barang ataupun menitipkan amanah kepada beliau SAW. Karena mereka tahu beliau sangat menjaga amanah dan jujur. Sehingga ketika beliau berangkat hijrah itu, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Qala fa ta'ajjabu min amrin la yanbaghi lahum at-ta'ajjub minhu. Maka ini mereka merasa aneh dengan perkara yang sebetulnya mereka tidak perlu merasa aneh. Bal yata'ajjabu min aqlin min aqli man ta'ajjaba minhu. Bahkan mereka yata'ajjabu yamin aqlin, yakni orang-orang yang ini, bahkan seharusnya mereka yakni takjub terhadap orang-orang yang akal, orang-orang yang merasa takjub, merasa heran dengan yang perkara yang disampaikan oleh beliau. Qala faqala al-kafirun orang-orang, bahkan orang-orang yang kafir itu berkata, alladzina hamalahum kufruhum wa takdzibuhum, yang didorong oleh kekafiran dan sikap pendustaan mereka, pengingkaran mereka, la naqsa bi dzakaihim wa arahim, bukan karena kurangnya kecerdasan mereka, bukan karena kurangnya akal pikiran mereka, tapi karena mereka justru orang-orang yang sebetulnya cerdas, orang-orang yang sebetulnya mereka punya pikiran. Qala hadza syai'un ajib, kata mereka, ini adalah perkara yang aneh. Ai mustaghrab. Wa hum fi hadza al-istighrab baina amrayn. Mereka dalam keadaan merasa aneh itu berada di antara dua keadaan. Apa yang mendorong keanehannya ini, mereka merasa aneh? Imma shadiquna fi istighrabihim wa ta'ajjubihim. Imma mereka itu orang yang jujur dalam ini merasa perasaan mereka yang merasa aneh ini dan ketakjuban mereka ini. Fa hadza yadullu ala ghayati jahlihim. Yang ini mereka menunjukkan apa? Ini betul-betul bodohnya mereka dalam hal ini, tidak tahunya mereka. Cerdas mereka tapi tidak bisa berpikir. Wa dha'fi uqulihim, dan melemahnya akal mereka. Bimanzilatil majnun, seperti orang yang gila. Alladhi yastaghribu kalamal aqil, yang merasa aneh dengan perkataan orang yang berakal. Wa bimanzilatil jaban, alladhi yata'ajjabu min liqa'il faris lil fursan, dan juga seperti orang yang penakut, pengecut, yang merasa heran. Ya, ini karena ini bertemunya al-faris, ini al-faris, al-furs, al-fursan. Ya, ini bertemunya satu, ya ini pasukan berkuda atau mungkin satu orang prajurit berkuda dengan beberapa puluh orang prajurit berkuda lawan. Wa qala wa manzilah wa bi manzilatil bakhil alladhi yastaghrib saqa'a ahli saqa'. Nah, dan seperti orang yang bakhil yang merasa aneh dengan kedermawanan orang-orang yang memang memiliki kedermawanan. Takjub. Seakan-akan menyumbang, seakan-akan berinfak itu tidak takut bangkrut, tidak takut miskin. Wala fa ayyu dararin yalhaqu min man ta'ajjaba min man hadhihi haluhu. Fa ayyu dararin yalhaqu min ta'ajjubi man hadhihi haluhu. Ini darar apa yang ini menimpa orang-orang yang ta'ajjub kepada hal yang seperti ini keadaannya. Ini apa yang diterangkan oleh Allah. Wa hal ta'ajjubuhu illa dalilun ala ziyadati zulmihi wa jahli. Dan bukankah kejahilannya, keta'ajubannya itu, perasaan anehnya itu tidak lain jadi bukti semakin bertambahnya kedzaliman dan kejahilannya, sehingga dia mereka mengingkari datangnya kebenaran, datangnya orang yang memberi peringatan kepada mereka. Ini yang pertama. Wa imma an yakunu muta'ajjibina ala wajhin ya'lamuna khata'ahum fihi. Atau mereka itu yang kedua, mereka takjub dalam keadaan mereka itu menyadari mereka salah dalam penilaian mereka tentang apa yang disampaikan tersebut. Nah, fahada min a'zamil dzulm wa asna'. Ini justru ini menunjukkan kezaliman yang lebih parah lagi dan sangat buruknya. Sudah tahu mereka salahnya ini dalam keadaan salah dan apa yang disampaikan itu benar, kenapa kok mereka merasa heran? Kalau tadi mereka yakni merasa heran karena karena mereka betul jujur, mereka tidak tahu sama sekali kalau ternyata ada orang peringatan yang seperti itu. Nah, ada peringatan yang seperti itu. Kalau mereka menolaknya berarti mereka jatuh ke dalam kedzaliman dan kejahilan mereka. Tapi kalau mereka yang ini sudah tahu itu benar, dalam keadaan kemudian mereka yakin itu benar dan kemudian mereka mengingkarinya dan merasa aneh, ini lebih parah. Qala summa dzakara wajhu ta'ajjubihim, wajha ta'ajjubihim. Allah kemudian memaparkan dari sisi mana ketakjuban mereka tersebut. Faqala na aida mitna wa kunna turaba dzalika rajun ba'id. Kalau kami mati kemudian menjadi tanah, apanya ini kami akan dibangkitkan kembali? Kalau iya, itu berarti pengembalian yang sangat jauh. Tidak mungkin seperti itu. Itu tidak mungkin dia, tidak mungkin dikembalikan. Oh, sudah jadi tanah, sudah ini apa, abu atau debu seperti yang dilakukan oleh mereka. Kadang-kadang mereka ambil tulang-tulang yang sudah rapuh, sudah ini mereka remas, kemudian mereka hancurkan, kemudian mereka remukan, mereka tiupkan ke wajah Rasulullah SAW. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan lagi tulang-tulang ini padahal dia sudah jadi debu, sudah jadi tanah. Qala faqasu qudrata man huwa ala kulli syai'in qadir al-kamil min kulli wajhin bi qudratil 'abdil faqir al-'ajiz min jami'il wujuh. Dia mencoba untuk mengkiaskan, menganalogikan, menyamakan, membandingkan antara kekudrah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha sempurna dalam segala hal. Itu mau dia kiaskan, mau dia samakan, bandingkan dengan kekuasaan seorang hamba yang fakir, yang lemah dari semua sisinya, fisiknya, lahirnya dan batinnya. Qala wa qasul jahil alladzi la ilma lahu biman huwa bikulli syai'in alim. Mereka ingin membandingkan, menyamakan antara orang yang jahil dengan dan tidak mempunyai ilmu dengan zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Alladzi ya'lamu man tanqusul ardu min ajsadihim muddata maqamihim fi barzakhihim. Yang maha tahu, yang maha mengetahui, yakni bagaimana tanah itu mengurangi, yakni bagian-bagian dari jasad mereka selama mereka di alam barzakh. Nah, Allah tahu yakni apa yang dimakan oleh tanah tersebut dan apa yang disisakan oleh tanah tersebut. Wa qad ahsa fi kitabihi, dan telah Allah catat semuanya di dalam kitabnya. Alladhi huwa indahu, di sisinya yaitu mahfudun anit taghyir wa tabdil, yang terpelihara dari perubahan dan pertukaran, yang tidak akan mungkin berubah lagi. Qala kullama yajri alaihim fi hayatihim wa mamatihim. Ini semuanya telah dicatat, semua yang telah yang berlaku, yang berlangsung selama hidup mereka ataupun yang selama mati, dalam keadaan matinya mereka, itu semua dicatat oleh Allah. Wa hadha istidlalun bi kamali ilmihi wa si'atihi allati la yuhitu biha illa huwa. Ini salah satu di antara dalil dan tentang kesempurnaan ilmu Allah dan luasnya yang tidak ada satupun yang bisa meliputinya, tidak ada satupun yang bisa menjangkaunya kecuali dia sendiri. Ala qudratihi ala ihya'il mauta, yakni sebagai dalil luasnya rahmat Allah dan juga tentang kekuasaannya dan kemampuannya untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Qala rahimallahu qawluhu bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amri marij. Bahkan mereka mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka dan mereka betul-betul di dalam yakni urusan yang kacau. Hai bal kalamuhum alladhi sadara minhum, bahkan perkataan mereka mengingkari ini apa namanya kehidupan setelah mati, aidza mitna wa kunna turaba, ini itu yang muncul dari mereka. Inna ma huwa inadun wa takdzib, itu semua tidak lain adalah karena pembangkangan mereka dan sikap mereka mendustakan lil haq alladhi huwa a'la anwa'i sidq, yang itu merupakan puncak kejujuran yang paling tinggi. Qala lamma ja'ahum nam fahum fi amri marij, yani ay mukhtalitun mashi'nam mustabih, yani kacau dan mereka itu yani rancu cara berpikirnya, pandangan mereka. La yasbutuna ala syai', tidak kokoh di atas apapun juga, tidak punya landasan, tidak punya yani pegangan. Wa la yastaqiru lahum qarar, tidak tetap pendirian mereka, pemikiran mereka, apa yang mereka pegang itu. Fataratan yaquluna anka innaka sahir, kadang mereka mengatakan tentang dirimu engkau adalah tukang sihir. Wa taratan majnun, kadang-kadang mereka mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam itu majnun, wa taratan syair, kadang-kadang tukang syair. Wa kadzalika ja'alul Qur'an 'aidin. Demikian pula mereka jadikan Al-Qur'an itu perkataan, yakni apa namanya? Manusia terpecah-pecah, enggak jelas. Kullun qala fihi ma iqtadahu ra'yuhu al-fasid. Setiap orang di antara mereka semuanya berpendapat, yakni menurut apa yang mereka yakni pikirkan, dengan pikiran-pikiran pendapat-pendapat yang rusak. Wa hakadha kullu man kadzdzaba bil haqq. Seperti itu pula setiap orang yang mendustakan kebenaran. Ada saja yang mereka memberikan yakni untuk supaya al-haq itu yakni tidak diterima ataupun dijauhi orang. Tapi semakin kata para ulama seperti dan semakin al-haq itu diserang, semakin al-haq itu berusaha untuk ditutupi, semakin berusaha untuk dibungkus, maka cahayanya tetap bersinar dan dia tetap menang. Itu adalah salah satu bukti bahwa itu adalah al-haq. Karena banyaknya orang yang menentangnya, mengingkarinya. Fainahu fi amrin muqtal. Dia berada di dalam urusan yang kacau, campur aduk, tidak teratur, tidak runtut dan juga tidak jelas. La yadri lahu wajhatun wala faram. Tidak punya arah dan tidak punya pegangan. Fatara umurahu mutadaqidatan wa mu'tafikatan. Nah, ini kamu lihat urusan-urusan mereka itu dalam keadaan mutanaqidah, berbenturan dan saling tabrakan satu sama lain. Kama anna man ittaba'a al-haqq wa sadaqa bihi. Sebagaimana halnya orang yang mengikuti al-haq dan mengakui benarnya dan berpegang dengannya, fat istaqama amru, urusan mereka jelas, pokok, tidak goyah. Wa atadala sabiluhu, lurus jalannya. Wa sadaqa fi'luhu, wa sadaqa fi'luhu qawlahu, nah, qilahu, ya. Dan perbuatannya itu membenarkan, membuktikan ini perkataannya. Artinya jelas. Nah, sama dengan ucapannya dengan perbuatannya. Ini orang-orang yang mengikuti al-haq. Qala afalam yanzuru ila as-sama'i wa fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahid tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa Allah mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Tanah yang gencara di sini disebutkan tanah yang kering tandus, dengan Allah menurunkan hujan kepada mereka, itu kemudian keluar darinya bergerak dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dan ini sering terjadi. Qala lamma dzakara ta'ala halatal mukadzibin wa ma dzammahum bihi. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mendustakan dan mencela mereka dengan sikap kedustaan mereka itu, da'ahum ilan nazar. Masih Allah ajak mereka, Allah imbau mereka untuk melihat fi ayatihi al-ufuqiyah, tanda-tanda kekuasaannya, kebesaran yang ada di sekeliling kita manusia. Kayya antabiru, supaya mereka mengambil pelajaran. Wa yastadillu biha ala ma ja'alat adillatu adillatan alaihi, dan berdalil dengan ayat-ayat yang ada di sekelilingnya itu, yakni untuk terhadapnya ini terhadap menjadikan untuk dia mereka letakkan sebagai dalil, yakni tentang kehidupan setelah mati. Faqala afalam yanzuru ila as-sama' fawqahum, apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka? Ai la yahtaju dzalika an-nazar ila kulfatin wa shaddi rahlin bal huwa fi ghayati suhula. Jadi tidak ini untuk melihat itu, untuk memikirkan itu tidak perlu beban berat dan tidak perlu shaddu rahl, artinya tidak perlu harus safar demikian jauhnya untuk mencari kebenaran tersebut. Bahkan sangat sangat mudah. Lihatlah langit di atas. Fayanduruna kaifa banainaha. Lihatlah bagaimana kami membangunnya, membuatnya menjadi seperti kubah. Kubatan mustawiyatan. Kubah yang artinya ini bukan mustawiyah di sini, bukan artinya lurus, tapi kubah yang sempurna, yang artinya kokoh, kuat. Al-arja, mustawiyatul arja, yang sama sisi-sisinya. Sabitatul bina, kuat bangunannya, kokoh. Musayyanatun bin nujum al-khunnas, yang dia itu dihiasi dengan bintang-bintang yang al-khunnas wal jawaril khunnas, bintang-bintang yang tetap dan bintang-bintang yang bergerak. Ada yang bergeraknya berlawanan, ada yang ini ke timur, ada yang ke barat. Qala allati darabat min al-ufuqi ila al-ufuq, yang mereka itu melintas, berjalan dari ufuk ke ufuk, dari satu tempat ke tempat yang lain. Fi ghayatil husn wal malaha, dia betul-betul yang indah dan menarik. Maksudnya malaha di sini manis sebetulnya, tapi maksudnya di situ yang betul-betul menyenangkan, mengagumkan keindahan langit ketika sudah banyak bintang-bintangnya. La tara fiha aidan wala furujan wala khilalan wala ikhlalan. Ini semuanya menunjukkan bahwa tidak ada aib di langit tersebut, tidak ada celahnya, tidak ada yang retak, tidak ada lubangnya. Nah, qad ja'alaha Allahu saqfan, yang Allah jadikan langit itu sebagai atap, li ahlil ardi, bahkan bukan hanya ahlil ard tapi seluruh alam semesta. Itu artinya yang angin, maksudnya dalamnya angkasa yang ada di atas permukaan, di atas bumi. Saqfan li ahlil ard wa auda fiha, dan Allah letakkan padanya min masalihihim ad-daruriyah ma'auda. Jadi Allah letakkan di langit-langit itu, yakni berbagai kemaslahatan bagi penduduk bumi, yang betul-betul daruri untuk kepentingan mereka. Mataharinya, bulannya, bintangnya, kemudian udara. Qala wa ilal ardi, dan lihatlah kepada bumi. Kaifa banainaha, kaifa madadnaha, yakni bagaimana kami menghamparkannya. Wa wasa'naha, kami luaskan bumi itu. Hatta amkana kullu haywan as-sukun fiha wal istiqrar, sehingga memungkinkan makhluk-makhluk hidup untuk mereka tenang dan bertempat tinggal di atasnya. Wal isti'da li jami'i masalihi, dan juga untuk menyiapkan apa yakni semua kepentingan, yakni kebaikan, kemaslahatan mereka. Wa arsaha bil jibal, Allah kokohkan bumi itu sehingga dia tidak mudah bergoncang dengan gunung-gunung. Litastaqirra minat tazalzul wa tamawuj, supaya tidak bergelombang, tidak bergoyang. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahir, dan kami tumbuhkan di tanah itu berbagai macam tanaman-tanaman yang berpasangan dari semua jenisnya yang indah, yang menarik. Qala min kulli sinfin min asnafin nabat, dari semua jenis-jenis tumbuhan, yang kecil ataupun yang besar, yang tanaman berakar ataupun tidak. Allati tasurru an-nadhiraha, yang menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Wa ta'ajjaba mubsiruha, yang merasa takjub orang-orang yang memperhatikannya. Wa tafarru 'ainu am-nad ramatiha, yani orang yang merasa sejuk dan tenang, yani orang-orang yang betul-betul meneliti melihat keindahan tanaman-tanaman tersebut. Li akli bani Adam, untuk menjadi makanan bani Adam manusia. Wa akli bahaihim, juga untuk makanan ternak-ternak mereka. Wa manafihim, dan kemanfaatan buat mereka. Wa khassa min tilkal manafi' bi dzikri al-jannati al-mustamilah 'ala al-fawakih al-ladhidha min al-'inab war-rumman wal-utruj wat-tuffah wa ghairi dhalika min asnaf al-fawakih. Disebutkan oleh Allah, dikhususkan dari berbagai kemanfaatan tersebut dalam banyak ayat, yakni dari dengan menyebutkan kebun-kebun, tanaman-tanaman yang mencakup berbagai buah-buahan yang lezat, apakah itu anggur, delima, utruj, yakni ada yang mengatakan limau dan tufah, apel dan buah-buahan lain yang menyenangkan, yang lezat dan mengenyangkan. Wa minan nakhil, termasuk di dalamnya an-nakhil, kurma. Al-basikhat, yang punya mayang, yakni at-tiwal allati yatulu nafuha. Nah, ini kan ada istilahnya yang mayangnya itu yang seperti mau akan berbuah, tempat-tempat mungkin buahnya itu. Jadi yang halus-halus, kadang-kadang dia panjang berterjulur. Nah, sebelum dia berisi dengan buah kurma. Nah, yang panjang pula manfaatnya. Wa tartafi'u ila sama, menjulang ke langit. Allat nam. Hatta tablugha mablaghan, la yablughu katsirun min asyar, sampai pada yakni ukuran yang tidak dicapai oleh tumbuhan ataupun pohon-pohon yang lain. Fatakhruju min al-tal an-nadid min kinwaniha ma huwa rizqun lil ibad qutan wa aduman wa fakiha. Nah, jadi kemudian keluar dari mayang tersebut, dari kelopaknya, dari pelepahnya, dari kinwaniha, ini apa ya, semacam tempat lah. Nah, ini tempat-tempat buahan itu yang tadinya sebuah ini cuma mungkin apa yang kita lihat itu, kalau misalnya sebelum dia jadi kelapa itu kan ada yang kuning itu yang terjuntai, yang kemudian bijinya sampai akhirnya menjadi penuh dengan kelapa. Nah, seperti itu juga kurma, mayang-mayangnya itu yang jadi keluar dari situ. Nah, yani apa yang menjadi rezeki bagi manusia, sebagai qut, bahan makanan pokok, udum, yani aguman, yani sebagai idam, lauk, dan fakihah, ini hal yang menyenangkan sebagai buah-buahan. Ya'kuluna minhu wa yadakhirun, mereka makan dari buah tersebut, bahkan juga ada yang mereka simpan. Hum wa mawashihin, yani ini disimpankan untuk mereka, juga untuk ternak-ternak mereka. Wa kadzalika ma yukhrijullahu bil matar, kemudian juga seperti itu juga yang Allah turun, yang keluarkan dengan hujan. Wa ma huwa atharuhu, dan yang bekas-bekasnya, yakni pengaruh dari hujan tersebut, akibat dari hujan tersebut, minal anhar, sungai-sungai, allati ala wajhil ardi, yang ada di permukaan tanah, walati tahtaha, ya, juga yang ada di bawah tanah, sungai-sungai di bawah tanah, min juga, nah, apa namanya, min hubbil, yang dikeluarkan dari angin dengan hujan tersebut, hubbil hasid, yakni biji-bijian, ay minazara'il mahsud, yakni tanaman-tanaman yang bisa dituai, dipanen, min bur wa sya'ir, yakni dari bur dan sya'ir, wa darrah wa aruz, jagung, kemudian aruz, padi, wa dakhn wa ghairihi, wa dakhn wa ba'lam. Nah, jenis-jenisnya ini tumbuhan-tumbuhan itu juga yang mungkin juga dipanen, tapi apa bentuknya Allah a'lam. Fa inna fi nazar fi hadhihi al-ashya, nah, memperhatikan yakni hal-hal yang seperti ini, tafsiratan yatabassaru biha man amal jahil min amal jahil, yani, atau yatabassaru biha man amal jahil, yakni bisa diperhatikan, bisa dilihat orang yang butanya itu karena kejahilan, bukan buta mata. Wa dzikra yatadzakkaru biha man yanfa'u fid din wad dunya, yang bisa dia mengambil pelajaran yang bermanfaat untuk agama dan dunianya. Wa yatadzakkaru biha ma akhbarallahu bihi wa akhbarat bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam rusuluhu, dan bisa dia mengambil peringatan pula sebagai peringatan pelajaran dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan rasulnya. Wa laisa dzalika likulli ahad, tapi bukan untuk setiap orang. Nah, bal likulli 'abdin munu. Ini kemampuan untuk bisa mengambil itu, menjadikan itu sebagai yakni dalil untuk kebenaran, yakni untuk yakni peringatan-peringatan yang disebutkan oleh Allah hidup sesudah mati, itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang abnam, abdin munib, orang-orang yang senantiasa kembali taat kepada Allah, munibin ilallah, kembali dia taat kepada Allah. Ai muqbilun alaihi bil hubbi wal khauf war raja wa ijabatu da'i ijabati da'ihi, yani mereka yang datang kembali kepada Allah dengan cinta, dengan rasa takut, kemudian harap, dan menyambut panggilan-panggilan da'i-da'inya. Qala wa ammal mukadzdzib, wa ammal mukadzdzib aw al mu'rid, orang yang mendustakan ataupun orang yang berpaling, famatu ghamil ayat wan nudur an qaumin la yu'minun, peringatan-peringatan dan tanda-tanda mukjizat kekuasaan Allah itu tidak ada gunanya bagi orang-orang yang tidak ada iman di dalam hatinya, lewat begitu saja. Makanya seperti Allah jelaskan, sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qala wa hasilu hadha, simpulannya, anna ma fiha minal khalqi al-bahir wa syiddah wal quwwa dalilun ala kamali qudratillahi ta'ala. Ini simpulannya, bahwa apa yang ada di dalam penciptaan ini yang mengagumkan, ini yang jelas, baik itu kekuatan-kekuatannya ataupun kedahsyatannya, kekerasannya, itu adalah dalil tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma fiha minal husni, walifqan, demikian pula keindahan dan kekokohannya. Wabani'u san'ah, wabani'u khalqah, juga bagusnya, indahnya perbuatan-perbuatan Allah dan bagusnya pula ciptaan-ciptaan Allah itu. Dalilun ala annallaha ahkamul hakimin, itu adalah dalil bahwa Allah adalah hakim yang maha adil. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan bahwa Dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa ma fiha minal manafi', dan semua manfaat yang kita dapatkan di muka bumi. Wal masalih lil ibad, dan kemaslahatan bagi manusia. Dalilun ala rahmatillah, itu adalah dalil rahmat Allah. Alati wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Wa jaudihi, dan dalil tentang kedermawan Allah. Alati allama amma kulla hayyin. Qala wa ma fiha min azimi min idami al-khalqa wa badi'an nizam, yani keindahan, yani besarnya ciptaan makhluk, ciptaan Allah, kemudian indahnya keteraturan, keserasian perjalanan ataupun keseimbangan yang ada di alam ini, itu dalil ala anna Allah ta'ala huwal wahidul ahad. Nah, itu menjadi dalil bahwa Allah itu adalah yang maha ahad, al-wahidul ahad, berdiri dalam ayat yang lain, ya, law kana fihi ma'alihatun illallah lafasadat samawati wal ard, atau dalam ayat yang lain disebutkan apa, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, masing-masing ilah kan dan membawa ciptaannya masing-masing dan akan saling mengalahkan. Al fardus samad, satu-satunya dan yang jadi tempat tujuan. Alladzi lam yattakhidz sahibatan, yang tidak mempunyai istri, wala walada, tidak pula punya anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada pula yang setara dan sebanding dengannya dalam zatnya ataupun sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Wa annahu alladzi la tanbaghi al-ibadatu wad-dullu wal-hub illa lahu ta'ala, dan dialah yang tidak ada yang pantas ibadah itu, tidak ada yang berhak kerendahan, kehinaan dan cinta kecuali hanya untuk Allah satu-satunya. Wa ma fiha min ihya'il ardi ba'da mautiha, dengan kemudian yang ada di muka bumi ini, yakni hidupnya tanah setelah matinya, yakni suburnya kembali, itu dalil bagiannya bahwa ala ihya'illahi al-mauta, bahwa Allah nanti akan menghidupkan pula yang sudah mati. Liyujaziyahum bi'amalihim, supaya Allah balasi mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Walihada qala wa ahyaina bihi baldatan maita kadzalika al-khuruj, demikianlah kami menghidupkan negeri yang sudah mati, tanah yang tandus. Demikianlah kejadian ini, nanti akan dikeluarnya manusia nanti juga akan menjadi seperti itu. Walamma dzakarahum bihadzal ayat as-samawiyah, setelah Allah sebutkan, Allah terangkan kepada mereka dengan mengingat ke mereka dengan ayat-ayat samawiyah ini, wal ardiyah, yang juga di tanah, khawafahum nam akhadatil umam, ini Allah takut-takuti mereka bagaimana Dia menghukum, yakni menimpakan bala kepada ataupun petaka kepada umat-umat, yakni umat-umat sebelum mereka, sebelum kita. Wa alla yastamirru ala ma hum alaihi min at-taqdid, supaya mereka tidak terus terbenam di dalam sikap mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa yusibahum ma asaba ikhwanuhum min al-mukadzibin. Nah, sehingga jangan sampai mereka ditimpa oleh apa yang telah menimpa saudara-saudara mereka, orang-orang yang sama-sama mendustakan kebenaran yang datang dari Rasul mereka, yang sungguhnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala kadnam kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabul ayy ashabur rasul wa Thamud wa 'ad wa qaum Fir'aun wa qaum wa ikhwanul Lut wa ashabul ayka wa qaum Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadi wallahu a'lam. Tapi nanti insyaallah keterangannya kita baca pada kesempatan lain. Dalam tafsir yang lain itu dicontohkan para ulama, apa namanya, dimunculkan hadis itu bahwa ini apa, ketika menerangkan hidup setelah matinya ada janabu, dan bagian ujung ekor nih, tulang, bagian dari tulang manusia yang nanti Allah turunkan hujan, dari situ mereka ditumbuhkan kembali, dari situ mereka disusun kembali lengkap seperti semula. Wallahu a'lam bissawab.